Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa anhu lan sangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Abu Hurairah, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi walladzi tumizat. Nafsi kang utawi nyawa ingsun. Riki ngaji riki. Amse cari riki amse. Wong ngaji. Nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biadihi ing dalam kekuasaane Allazi. Demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, laulam tuznibu lamun orang lakoni dosa sapa sira kabeh. Laulam tuznibu lamun orang lakoni dosa sapa sira kabeh. Ada sebelah, sebelah mana? Mana sini sini sini. Biar kelihatan wajahnya. Loh kok enggak bawa kitab? Dereng ada? Superman. Superman, Superman. Kala laulam tuznibu lamun orang lakoni dosa sapa sira kabeh. Seandainya kalian tidak melakukan dosa. La zahaba mongko yektini. La zahaba Allahu bikum. La zahaba mongko yektini. Menghilangkan sinten Allah. Sinten Allah wa Allah bikum kelawan sira kabeh. Kalau kalian enggak melakukan dosa sama Allah Ta'ala, kalian sudah dibinasakan. Aduh, apa ngelakoni dosa ben enggak dibinasakan. Orang ngono niki, gak ngono maksude, ngeten maksude niki. La dahaba Allah bikum. Wala jaa lan yaktini teko sinten Allah, nekakno sinten Allah. Bikaumin kelawan kaum yuznibuna kang yudhnibuna kang ngelakoni dosa sapa kaum. Yudhnibuna kang ngelakoni dosa sapa kaum. Iki dawuh kanthang sahabat nih. Fayastaghfiruna nuli njaluk ngapura sapa kaum. Fayastaghfiruna nuli njaluk ngapura sapa kaum Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fayaghfiru nuli ngapura sapa kaum sinten Allah ya fayafari nuli ngapura sapa Allah lahu marang iku jenenge kaum ngeten rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun lima muslim. Ini kan kalau saya melihat secara harfiah ya, secara letternya kita lihat bahwa ngeten maknanya. Kalau kalian tidak melakukan dosa, Allah akan menghapus kalian. Allah akan membinasakan kalian, lalu Allah mendatangkan sekelompok orang yang melakukan dosa dan mereka minta ampun pada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Koyo-koyo, waduh iki nek gak dosa ini berarti kita akan dibinasakan sama Allah. Apakah berarti kita harus melakukan dosa supaya tidak dibinasakan oleh Allah? Jawabannya mboten. Hadis ini bukan tahrid ala dzunub, tidak menganjurkan kalian berbuat dosa. Jangan salah paham. Ya, hadis ini disabdakan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Maklum, sahabat itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Sangat takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan sebagian mereka itu kalau malam ibadah terus, siang puasa terus, sampai kadang mereka tidak sempat menjamah istrinya. Ya, karena terus-terusan beribadah. Gak sempat menjamah istrinya. Ada yang lari sampai ke pucuk gunung. ya ke atas gunung tujuannya hanya untuk supaya fokus beribadah. Ya. Jadi sabda Kanjeng Nabi ini diperuntukkan untuk sahabat. Sahabat yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Lah, karena mereka rasa takutnya begitu tinggi kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi, ya. Dan Kanjeng Nabi bersabda kepada sahabatnya yang hatinya dipenuhi rasa takut itu, supaya mereka itu tidak terlalu susah, tidak terlalu takut. Karena apa? Karena kalau mereka ngelakuin dosa dan minta ampun, pasti diampuni. Ngono lho. Jadi ini ada istilah menghibur kepada para sahabat, istilahnya tasliyah. Menghibur kepada para sahabat agar tidak terlalu susah, agar tidak terlalu sedih, ya, memikirkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Agar mereka tidak terlalu apa ya, wah kalau susah terus kan ya repot kan juga kan. Maka antara khauf dan roja ini harus berjalan seimbang. Karena ini bagaikan apa sayap burung, kalau satu sayap patah maka burung tidak akan bisa terbang, iya enggak? Apalagi kalau semuanya patah. Waduh, bisa jalan saja nih, nggak bisa terbang sama sekali. Ini ya, jadi bukan berarti sampean, waduh ini kudu ngelakon itu usaha, ya orang kaya ngelakon. Ini didawuhkan kepada para sahabat, tujuannya agar mereka tidak terlalu khauf. Agar antara rojak harapan, ya harapan dengan rasa takut itu berjalan seiring dan seirama. Pun paham gitu nih, ini maksudnya. Fayaghfiru lahum rawahu riwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Kala lungaten niku lho. Dadi Allah niku seneng dimintai ampun. Dadi kalau sampean dosa jangan merasa berkecil hati, jangan merasa takut yang apa sampai ekstrim takutnya sehingga menjadikan sampean itu putus asa dari rahmat Allah Taala. Wah ini bahaya, ndak boleh ini. Walaupun dosa bagaimanapun kita harus mempunyai harapan besar kepada Allah Taala. Walaupun sebodoh apapun kita dalam ngaji itu sulit, apalan sulit, kita harus tetap punya harapan besar bahwa ngaji kita akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Kita punya harapan besar kepada Allah, Allah yang akan menjadikan kita jadi orang tenanan. Kalau kita lihat potensi kita, ya kayaknya nggak bisa apa-apa. Ya, pengapalan saya di bulan baleni. Orang apal? Apal. Ngono wis apal itu rong dino hilang maneh lo ngono kadang hilang lagi gimana, maka kita sandarkan semuanya pada Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong saya ya Allah, kalau saya nolong diri saya enggak mampu ya Allah, maka engkau yang harus nolong saya, gitu. Iya ganak wa iya ganas lain, maka berjalanlah kalian dengan Allah, hafalkanlah Quran itu dengan Allah, belajarlah dengan Allah, jangan mengandalkan diri kalian sendiri. Makanya kudu tirakat iku. Do tirakat iku engko berarti padha karo minta pertolongan kepada sinten? Allah lho, tirakat iku krana Allah. Ngono niku lho intine di sana. Cuma kadang orang itu terlalu ngandarkan otaknya sendiri. Kadang dia merasa mampu, ternyata enggak bisa dia. Kadang dia merasa, wah saya ini apa sih? Hafalan enggak bisa. Ya nulis saja pegun itu enggak bisa misalnya. Mau kok baca kitab kuning? Gundulan lagi, nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya. Wong ada maknanya aja saya nggak bisa baca. Wah, jangan gitu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Ya, tapi yo coba pasrah bongkoan menengan. Jadi alim yo alim tu ruwailah. Ngono yo raiso tenan. Ya harus usaha. Kalau itu wong dosa saja. Itu nek minta ampun diampuni. Apalagi kalau kita nggak pernah dosa, kok minta pertolongan? Allah faham nomor ini. Lah itulah. Qala wa an Abi Ayyub rupane Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala ngdika sapa Abu Ayyub sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling ngdika sinten Rasul ngdika ngeten lau annakum tudzinibuna. Laula annakum tudzinibuna. Lamun ora ana utawi setuhune sira kabeh. Lamun ora ana utawi setuhune sira kabeh. Iku tudzinibuna. Iku nglakoni dosa sapa sira kabeh. Iku maujud. Nggih. La khalaqo mongko yektine menciptakan. Sinten Allahu Allah khalqan ing makhluk. Yudzinibuna kang nglakoni dosa sapa makhluk. yudnibuna kang lakoni dosa sapa makhluk. Fayastaghfiruna nuli njaluk ngapura sapa makhluk. Fayastaghfiruna nuli njaluk ngapura sapa makhluk, meminta ampun sapa makhluk. Dimaknai ya, walaupun yang apa maknanya agak apa lambat, enggak apa-apa. Pokoknya dimaknai, sebisanya maknai. Nanti itu kalau pulang sama akan lihat, lulu iki maknaku zaman biyen. Kayak sedih moco saya. Saya juga gitu lah. Awal-awal mondok itu makna kebuk kitabe. Malah gak bisa dibaca. Wah, iki piye maksudnya zaman biyen. Nah, ya semacam itulah. Fayastaghfiruna nuli njaluk ngapura sapa makhluk, fayaghfiru nuli ngapura sinten Allah lahu marang makhluk. Kala fayaghfiru nuli ngapura sinten Allah lahu marang makhluk. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Kala di mana nih sinten anan ya, koneksi sing kurung apa punya kitab, nanti kitabnya belum datang. Kita carikan di Surabaya biar agak murah, kalau di sini nanti terlalu mahal kitabnya. Gala fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Gala ya, ulama-ulama dulu itu kalau belajar kitab itu sambil jalan bawa kitab mereka. Dibaca gitu. Bukan cuma mek dibawa tok. Kita sambil jalan itu bisa kita. Sekarang sambil jalan baca novel, komik, koran, majalah, berita. Ya kadang enggak punya faedah. Ya ta? Itu. Ya yaqrauna akhbar salatin. Baca kabar-kabar pemerintahan. Masya Allah. Kala rawahu Muslimun, yaitu itu ucapannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda ya, saya cuma nukil saja gitu. Beliau itu sangat apa namanya konsisten dalam mempelajari kitab itu, sehingga ya Allah dalam ngaji ini itu konsisten, istiqomah, enggak suka itu lihat kabar-kabar semacam itu. Karena kalau kita lihat kabar ya, setelah lihat kabar ya kabur ya sudah. Kabur kabarnya itu. Apa yang bisa kita lakukan dari kabar itu? Masya Allah. Maka kita harus berpikir jernih ya. Yang manfaat itu apa, yang enggak manfaat itu apa. Yang manfaat kita ambil, yang enggak manfaat kita buang. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Kala hadis niki kan ngoten, nek ente gak nglakoni dosa, Allah bakal menciptakan makhluk yang melakukan dosa, dan makhluk itu nanti meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kala wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ya Allah. Ngendika sinten Abu Hurairah? Kuna ana sapa kita? Iku qu'udan pira-pira wong kang lungguh. Iku qu'udan pira-pira wong kang lungguh ma'a Rasulillah. Sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana iku sertani kita Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umarulan Umar. Radiyallahu anhuma fi nafarin ing dalam golongan. Ya, kita duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi. Saat itu juga ada Abu Bakar, Umar, juga sekelompok sahabat yang lain. Fagoma nuli berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbaini adhurina ing dalem saking antarani kita. Lalu Kanjeng Nabi berdiri. Berdiri pergi Kanjeng Nabi, meninggalkan para sahabat yang saat itu sedang duduk bersama Kanjeng Nabi. Fa abdu'a nuli lambat sinten Kanjeng Nabi alaina ing atase kita. Setelah itu Kanjeng Nabi enggak datang-datang. Lama sekali, ada apa ini? Ya, Kanjeng Nabi kok enggak segera kembali lagi. Kala fakhoshina mongko wedi sapa kita? Fakhoshina mongko wedi sapa kita? Ayu ketatoa ing yento di culik sinten Kanjeng Nabi. Lah ngoten mawon ya. Ayu ketatoa ing yento di culik sinten Kanjeng Nabi dunana. Kala dunana apa iku jenenge ing dalem sak liyane kita. Wah. Maka kami takut Kanjeng Nabi diculik, dan ini sebelum turun ayat Quran yang mana Allah bersabda wallahu ya'simuka minan nas, sebelum ayat itu turun ya. Maka sahabat takut ya, takut Kanjeng Nabi diculik ya. Maklum saat itu banyak musuh ya, banyak musuh Kanjeng Nabi yang ingin membunuh Kanjeng Nabi. Maka sahabat takut Kanjeng Nabi diculik. Kok gak pulang-pulang? Ada apa ini? Sebelum ayat Wallahu ya'simuka minan nas. Ketika ayat Wallahu ya'simuka minan nas turun, maka Kanjeng Nabi gak ada yang menjaga. Kanjeng Nabi gak ada yang menjaga. Sebelumnya Kanjeng Nabi pasti ada yang menjaga. Kalau dalam apa perjalanan Kanjeng Nabi masuk dalam kemah, di luar kemah ada sahabat yang menjaga. Dan itu tanpa diminta, mereka menjaga sendiri. Kanjeng Nabi gak minta itu. Ya, tapi mereka memang dengan sukarela dan mereka senang ya berkhidmah kepada sinten Kanjeng Nabi. Maka sahabat menjaga di belakang apa kemah Kanjeng Nabi. Waktu itu di dalam kemah ada Kanjeng Nabi dengan istri beliau. Kok apa Kanjeng Nabi mendengar suara kresek-kresek kayak ada orang gitu. Kanjeng Nabi tanya, "Siapa iki?" "Kula Kanjeng Nabi niki kula supe namine." "Joko kula Kanjeng Nabi, saya menjaga engkau Kanjeng Nabi," katanya. "Wis ora usah. Enggak usah jaga aku, mulai saiki enggak usah jaga saya. Karena Allah menurunkan ayat wallahu yasimuka munana." Ora tau dijogo Kanjeng Nabi. Sing jaga sinten? Allah sendiri. Lho nek sampean gak ora sing jaga. Tau apa sing jaga atene. Kala, tadi karena itulah sebelum ayat itu turun, sahabat takut ini. Fafazina fakumna. Fafazina mongko. Kala fafazina mongko apa iku jenenge? Fafazina, maknane banyak maknane fafazina, kaget atau beranjak sapa kita, nggih. Fafazina mongko beranjak sapa kita. Fakumna mongko berdiri sapa kita. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong fazia kang beranjak sapa man, jera buhurero. Maka saat itu serentak sahabat itu apa namanya berdiri, beranjak dari tempat duduknya ingin mencari Kanjeng Nabi. Saya orang yang pertama kali beranjak. Wah, jera buhurero. Faharaja tu mongko metu sapa ingsun, dhewean iki cari sendiri. Abdahi hale mencari sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pergi mencari Rasulullah. Hatta ataitu sehingga nekani sapa ingsun. Hatta ataitu sehingga nekani sapa ingsun haiton ing kebun lil ansori kang kadui wong ansor. Saya cari-cari Kanjeng Nabi sampai saya masuk dalam kebun milik orang ansor. Wa zakaro lan nutur sapa Abu Hurairah al hadis ing hadis bitulihi kelawan dawane hadis ila qaulihi tumeka ucapane Abu Hurairah kala faqala rupane ucapan faqala nuli ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab ini Nabi Kanjeng Nabi idhab berangkat sapa sira pulang pergi. Faman laki tawara ahadal haid yashadu an la ilaha illallah mustayqinan biha kolbuhu fabashirhu bil jannah. Faman mongko te uang. Faman mongko utawi uang. Lakita ikulamun ketemu sopo sero ingman. Waro ahadal haiti ing dalam burini ikilah kebun. Di belakang kebun ini. Yashadu hale bersaksi sopoman. Yashadu hali bersaksi sopoman an ing setuhuni kelakuan. Ikula ilaha. Oraono pangeran kang hak disembah iku mawjud. Illallahu kecuali Allah. Mustayqinan hali yakin. Biha kelawan syahadat. Mustayqinan hali yakin biha kelawan syahadat. Opo kolbuhu atine. Atine man. Fabashirhu mongko bebungao sapa sira ingman. Fabashirhu mongko bebungao sapa sira ingman bil jannati kelawan surga. Fabashirhu mongko bebungao sapa sira ingman bil jannati kelawan surga. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Lho ngoten iki. Lah, singkat cerita ini. Ya, ceritanya Abu Hurairah masuk ke dalam kebun itu lalu bertemu sinten? Kanjeng Nabi. Setelah itu Abu Hurairah menyatakan kekhawatirannya. Ya, sahabat itu sangat cinta kepada Kanjeng Nabi ya, khawatir terjadi apa-apa dengan Kanjeng Nabi. Kenapa engkau susul saya gitu? Wah, kita takut Kanjeng Nabi, kita khawatir terhadap engkau. khawatir terjadi apa-apa, kita khawatir. Ya wis gak usah wis kan mulai sik. Loh, gak gelem dikawal kayaknya. Eh pulang dulu. Nanti siapa saja yang engkau temui, ya. Siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini dan dia adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hatinya mantap, maka beri kabar dia dengan surga. Siapa saja wis yang engkau temui di belakang apa namanya? Kebun ini dan dia orang Islam, mantap keimanannya. Kasih kabar dia bahwa dia masuk surga. Artinya dengan cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pasti masuk surga, dia pasti ahli surga. Kasih kabar demikian, wah buruh langsung berangkat. Seingat saya dalam hadis lain atau dalam salah satu cerita guru saya, Kiai Sadi Johari, seingat saya, Abu Hurairah waktu itu karena ini kabar begitu sangat mengasyikkan ya, dan juga sangat apa ya, penting ya. Masa cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa langsung masuk surga. Kan ini aneh banget kan ya. Nah, maka Abu Hurairah minta bukti. Kalau ini benar-benar sabda sinten Kanjeng Nabi. Maka Abu Hurairah membawa sandalnya Kanjeng Nabi. Sebagai bukti. Ketemu. Kalau gak keliru Umar. Langsung Sayyidina Umar dikasih kabar bahwa dia masuk surga. Karena apa? Dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia ahli surga. Wah, jadi siapa kok? Jadi Sayyidina Umar. Kata siapa? Abu Hurairah jawab, ini kata Rasulullah. Ini bukti nih, ini sandale. Ah, bahwa saya pernah bertemu dengan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga bukti apa berubah? Sandale. Enggak sandale kan berarti pernah sudah bertemu sinten Kanjeng Nabi. Kan ngoten kan nggih. Lah itu cerdik ya Abu Hurairah. Rawahu Muslimun. Qala wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya setuhuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maca sinten Kanjeng Nabi kaulallahi ing qaulallahi ing dawai Allah azza wa jalla fi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini nang surat niku surat Ibrahim. Qala rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ini dawuh Ibrahim ni. Rabbi duh pangeran ingsun innahunna setuhune pira-pira berhala. Iku adlalna menyesatkan apa pira-pira berhala, apa berhala. Katsiran ing wong akeh. Minan nasi kang saking menungso. Minan nasi kang saking menungso. Faman tabi'ani fa innahu minni. Faman mongko utawi sapane wong. Tabi'ani iku lamun ngikuti sapa man ing ingsun. Fa innahu mongko setune man iku minni saking ingsun. Ngoten niki. Ya Allah Tuhanku, berhala-berhala itu banyak menyesatkan orang-orang, maka barang siapa yang mengikuti saya, maka itu termasuk umatku. Wa qaula Isa lan ucapani Nabi Isa alaihi salam rupane in tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum lamun nyiksa sinten panjenengan ing wong akeh umat-umat niku. Fa innahum mongko setune wong akeh iku ibaduka piro-piro kawula panjenengan. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, orang yang tidak mengikuti aku, ya Allah, yang mendustakan aku, yang mengatakan aku sebagai Tuhan, maka mereka itu hambamu, ya Allah. Wa in taghfir lan lamun ngapura sinten panjenengan. Wa in taghfir lan lamun ngapura sinten panjenengan lahum marang wong akeh. Fa innaka mongko setuhune panjenengan. Mana rahmat gak kelihatannya? Wah, melpu mat. Ma, ayo mat, masuk mat. Biar ponakanmu itu mana yang kecil itu. Biar ngaji juga. Nah, itu. Nah, orang tuanya di luar mah. Siapa yang kecil namanya? Lupa saya. Sahrul. Oh iya, Syahrul. Gala fa innahu in tu'adzibuhum fa innaka wa in taghfir lahum fa innaka mongko setune panjenengan. Anta yo panjenengan iku al azizu zat kang menang al hakimu tur bijaksana. Jadi itu ya sama lihat coba itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Isa coba sama lihat itu doa. Itu mereka itu enggak ada yang mendoakan umatnya ya toh. Kan gitu. Ya Allah, barang siapa yang mengikuti aku, maka itu termasuk golonganku. Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, yaitu hamba engkau. Kalau engkau mengampuni, maka engkau maha menang, ya Allah. Ya, maha bijaksana. Kanjeng Nabi doakan umatnya. Farofa'a, nuling ngangkat sinten kanjeng Nabi. Yadaihi ing tangan luruni kanjeng Nabi. Ummati, ummati. Ini kanjeng Nabi. Yang dipikirkan umatnya, umati, ya Allah kasihani umati, ngasiono sinten panjenengan umati ingsun, umati kasihinilah umati ingsun, ya Allah kasihani umatku, ya Allah irham umati, ya Allah. Lah ngoten niku, niki Kanjeng Nabi ndak cuma apa namanya mengadukan sesuatu, tapi memintakan kasih sayang ya kepada umatnya. Itu Kanjeng Nabi ya, karena memang Kanjeng Nabi sangat sayang pada umat. Sing didengarno umati, umati. Wa bakalan nangis sinten Kanjeng Nabi. Kala wa bakalan nangis sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nangis. Masya Allah. Mikir umate ya. Ya apa umatku kok guru iku ya koyo ngono kudune. Mikir umate, mikir santrine, mikir murite sampai sedemikian. Harusnya kasih sayangnya tinggi kepada anak didik, kepada santrinya ya, jangan biarkan santrinya itu melakukan sesuatu yang enggak layak, enggak pantas. Itu namanya guru tenanan. Maka Kanjeng Nabi ya minta pada Allah, ya Allah umati, umati. Nangis Kanjeng Nabi, ingat siapa umatnya, ingat santri-santrinya, nangis Kanjeng Nabi, ya Allah. Kalau sekarang sulit cari guru demikian ya, yang mikir santrinya billahi ta'ala, dohir batin. Ya apa secara dohir supaya santrinya enak, secara batin juga enak, itu jarang sudah. Yang nangis untuk santrinya mintakan apa doa kepada Allah Ta'ala supaya santrinya jadi orang benar, wah jarang ya. Sekarang cari yang demikian. Wabakalah nangis sinten Kanjeng Nabi, mikir umatnya ini. Faqala mongko ngendika sinten Allah Azza wa Jalla, ya Jibrilu, he Jibril, idhab ila Muhammad, idhab, berangkat sapa sira, pergilah ila Muhammadin marang Muhammad. Warabbuka hali utai pangeran sira iku alamu luweh weruh. Fasalhu mongko takono sapa sira ing Muhammad ing jawaban ma utawi apa iku yubukihi dadekno nangis apa ma ing Muhammad. Jibril, pergi kau temui Muhammad, tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan dia nangis. Setelah mengatakan umati, umati, kok dia nangis, tanya itu Jibril kepada Muhammad, apa yang menyebabkan Muhammad kok menangis. Tapi saya lebih tahu sebenarnya. Sebenarnya Allah tahu penyebabnya, cuma ya ini sebagai bentuk penghormatan kepada Kanjeng Nabi, Allah mengutus malaikat Jibril. Ayo, enak, tanya Muhammad. Fa'atahu mongko nekani ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, Jibril. Fa'akhbarahu mongko ngabari ing Jibril sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bima kelawan perkara. Fa'akhbarahu ana hune iki. Fa'akhbarahu ana. Fa'akhbarahu nuli ngabari sapa iku jeneng ing Jibril sinten Rasulullah bima kelawan perkara. Kala kang ngendika sinten Rasulullah, wa uta Rasulullah iku alamul luwe weruh, yaitu Kanjeng Nabi mengatakan umati, umati. Maka hal ini langsung disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Faqala mongko ngendika sinten Allah Ta'ala, ya Jibrilu, he Jibril, idhab, berangkat sapa sira ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, pergi sekarang ke Muhammad. Fakul mongko ngucap sapa sira, inna sanurdika fi ummatika, inna setuhune kita iku sanurdika, bakal dadekno ridho sapa kita ing sira. Inna setune kita iku sanurdika, bakal dadekno ridho sapa kita ing sira, fi ummatika ing dalam umat sira, fi ummatika ing dalam umat sira. katakan Muhammad, katakan Jibril pada Muhammad, bahwa saya akan menjadikan engkau ridho tentang umat kamu. Masya Allah, sampai kaya ngoten ya, Kanjeng Nabi ini. Nangis Kanjeng Nabi ini. Ya, guru kadang nangis ya, mikir santri ini. Ben santri jadi wong tenanan, insya Allah jadi wong tenanan. Pokoknya dungannya kudu nangis, ya. Gak karo guyon-guyon. Maka ketika Kanjeng Nabi nangis, dikabulkan permintaan ini. Kanjeng Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, katakan Jibril pada Muhammad itu, bahwa saya akan menjadikan dia ridho tentang umatnya. Artinya, umatnya akan saya jadikan umat yang enak-enak. Wah, untung kabeh sampai niki umat sinten Kanjeng Nabi bakal tidak deno enak jenengan karo Allah Ta'ala. Inna sanurdika, ya Allah. Wala nasu'uka, lan orang dadekno Allah sapa kita ing sira. Orang dadekno Allah orang ngina sapa kita ing sira. Rawahu ngretake ning hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Begitu sayangnya Kanjeng Nabi pada umatnya. Ayo. Sekarang apa yang bisa sampean berikan kepada Kanjeng Nabi? Hah? Apa yang harus kita berikan kepada Kanjeng Nabi? Kita harus membalas jasa besar beliau ini. Yaitu dengan cara menyebarkan agama Kanjeng Nabi, menyebarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan amaliyah-amaliyah Kanjeng Nabi. Itu cara kita membalas jasa besar Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi sudah tirakat dadekno kita nanti umat Kanjeng Nabi itu umat sing enak. Sing gak mungkin Kanjeng Nabi niku nelongso nanti, tidak mungkin. Ya. Sehingga Kanjeng Nabi bahagia. Delok umat kabeh masuk surga. Enggak ada yang masuk neraka. Insya Allah. Kayak ngoten mung Kanjeng Nabi kaya ngoten. Inna sanurdika. Ini janji Allah loh ya. Nanti kita minta kepada Allah janjinya. Ya Allah, jangan katanya inna sanurdika lah ngoten ya. Mana ono umpan mati Kanjeng Nabi sing masuk neraka ya. Umpama ni. Qala wa an Mu'adz bin Jabal lan sangke Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinen Mu'adz kuntu ana sapa ingsun. Iku ridwan Nabi, wong kang dibonceng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin di atas keledai. Tadi Kanjeng Nabi membonceng Sayyidina Mu'adz bin Jabal di atas keledai. Keledai itu tunggangan yang paling buruk waktu itu ya. Yang paling baik onta. Ya apa? Kuda. Karena cepat itu dulu ya. Tadi Kanjeng Nabi itu naik itu seadanya. Ada onta ya naik onta, ada kuda ya kuda, ada himar ya himar. Kita ya nggak perlu gengsi-gengsian ya, sepunyanya saja. Ya punya pakaian ini ya kita pakai saja, nggak perlu mengada-ngadakan kalau nggak punya. Seadanya saja gitu, hidup sederhana seperti Kanjeng Nabi. Mecong atau ini. Kalau di depan Nabi ala himarin ini nunduk no kesederhanaan ini Kanjeng Nabi. Hidup yang sederhana. Tidak foya-foya. Itu lebih nikmat. Faqala mangko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya Mu'adz wa Mu'adz wa Mu'adz. Hal tadri ana ta weruh sapa sira ing jawabe ma utawi apa iku hakumullahi hakke Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah. Ma utawi apa iku hakumullahi hakke Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah. Wa ma utawi apa iku hakul ibadi hake pira-pira kawula alallahi ing atase Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dilakukan oleh umatnya? Apa hak hamba Allah? Apa hak hamba Allah yang harus dilakukan oleh Allah? Lawan. Tahukah engkau apa hak Allah yang harus dilakukan oleh hambanya? Dan apakah engkau tahu apa hak-hak hamba Allah yang harus dilakukan oleh Allah Ta'ala? Kultu ngucap sopa ingsun. Allahu utai Allah. Wa rasuluhu lan utusani Allah iku alamu luwih waruh. Kau langin diko sinten iku jenenge. Kau langin diko sinten Kanjeng Nabi. Fa inna haqallahi mongko seduhni haki Allah alal ibadi. Ingatasi piro-piro hamba iku ayak buduhu yento nyembah sobo ibad ing Allah. Wala yusyriku lan orang menyekutukan sobo ibad bihi kelawan Allah syai'an ing sesuatu. Wala yusyriku lan orang menyekutukan sapa ibad bihi kelawan Allah syai'an ing sesuatu. Lho niku hak Allah. Hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba adalah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa haqqul ibadi wa haqqul ibadi lan seduhni haki biro-biro hamba. Wa haqqul ibadi lan seduhni haki biro-biro hamba ala dhahi ing atasi Allah. Iku alla yu'adziba, iku yanto orang menyiksa sinan Allah. Iku alla yu'adziba, iku yanto orang menyiksa sinan Allah man ing wong. La yusyriku kang orang menyekutukan sapa man bihi kelaban Allah. Syai'an ing sesuatu. Hak hamba yang harus dilakukan oleh Allah adalah Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Pokoknya niki tidak menyekutukan Allah, tidak akan disiksa nih. Enak tani. Sing penting gelem masuk Islam. Islam. Ora bakal disiksa. Weh, enak nih. Fakultu maka ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, maka ana ta ora memberi kabar sapa ingsun, kabar bahagia. Ana saing menungso, wahai Rasulullah, tidakkah hal ini saya beritahukan kepada orang-orang? Yang penting mereka tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga, enggak akan disiksa. Kau langen tiko sinan kanjeng Nabi lah, la tu basyirhum, ojo ngabari sapa sira ing Anas, ojo, jangan kasih kabar mereka. Fayat takilu mongko dadi sebabe pasrah sopo Anas. Nek engkau kasih kabar demikian, mereka pasrah. Yang penting baca kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, walaupun gak sholat, gak masalah engkau dadi ini. Yang penting moco syahadat. Lah, bagaimana cara kita menyikapi hadis ini dan hadis yang lain dan ayat-ayat Quran yang lain yang mana di situ disebutkan bahwa Allah akan menyiksa hamba-hambanya yang melakukan dosa. Bagaimana cara kita menyikapinya? Lah, hadis ini kan sifatnya masih umum kan ya. Nah, maka keumuman itu dihusus ya, ditahsis dengan hadis dan ayat-ayat yang lain. Nggih. Soale maknane niki, maknane kan pokoknya gak menyekutukan Allah pasti tidak akan disiksa. Itu kalau gak ngelakoni dosa-dosa yang lain. Kalau ngelakoni dosa sing lain ya piye? Ya tetep disiksa nek mboten diampuni lho ngoten niku. Soale makane paham hadis itu jangan cuma satu ini tok. Iki lho jare Allah Taala. Cukup wis hadis iki. Yang penting tidak menyekutukan Allah, beres wis. Gak kira di siksa lho niki jenenge niki orang yang pikirannya terlalu sempit. Ya. Baca hadis cuma satu lalu dibuat landasan dalil, padahal hadis tidak cuma satu, ribuan hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis. Ya. Kalau wong Imam Ahmad Ibnu Hambal saja itu apal 1 juta hadis. Bukan 100 ribu, 1 juta. Tak sanate lho le. Piyuh. Kayak piyuh wae ini. Weh. Sopo sing iso ngene? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Kita 5 saja enggak hafal. Arba'in sing 40 itu. Blas ora hafal sita wae. Hafal innamal amalu binniyat itu separuh hadis. Enggak kabeh. Mengarbah ini, itu separuh itu leh, tidak seluruhnya itu. Ya Allah, kalau ada di daerah apa, dekat puncak itu Bogor ya, ya ada pondok. Di sana pondoknya baik-baik ya, villa jadi pondok. Orangnya cuma 10, WC-nya itu ada 20 atau berapa? Enak ini, ada lapangan basket, semuanya mewah, serba mewah, pandangannya baik. Bagus, waktu itu saya lagi ngadakan apa ya, di klub Ahlussunnah apa, ikut sana. Terus mampir di sampingnya, pondok ternyata. Santri-santrinya tiap hari menghafalkan minimal 2 hadis. Itu, ambil jalan-jalan itu hafalkan hadis. Saya tanya, apa yang dihafalkan? Hadis. Minimal berapa 1 hari? 2. Weh, gaya. Ya Allah, mewah bener ya itu. Pakai villa, bangunannya bagus, luas sekali. Cuma anaknya sedikit, bangunnya begitu mewah, ya luar biasa. Kalau WC-nya banyak di villa yang saya tempati, orangnya ada ratusan lebih, 200 apa berapa. Ah, kamar mandinya cuma 3. Maka ngungsi ke sana saya gitu loh sama teman-teman itu. Ngungsi ke sana, ngampung WC, ngampung mandi, dan semua orang-orang ikut aja. Nah, itu juga pondok. Senang saja mereka ya. Pondoknya bagus luar biasa. Airnya dingin lah, wong di Bogor.